Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر إخواني في الدين أعزني الله إياكم الحمد لله. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat-Nya. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apa saja yang ada pada kalian dari nikmat ini, maka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita yakini dan kita tetapkan hanya Allah lah al-mun'im alaina, dan yang berikan nikmat kepada kita tidak lain adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa syukur dan segala bentuk pujian tidaklah ada yang berhak mendapatkan dari kita kecuali kita persembahkan dan kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala bentuk pujian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya. Masra ikhwani fi dinillah Allah yakum. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Samadul Nabi SAW atau Samadul Muhammadiyah karya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kita masuk di bab yang ke-11, bab Maja'a fi Na'li Rasulillah SAW, bab yang menjelaskan tentang sandal Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kemarin babnya adalah bab tentang khuf, khufnya Rasul alaihissalam. Maka sekarang bab yang menjelaskan tentang sandal Rasul alaihissalam. Nah, ikhwan fillah azan ya Allah iyakum. Pengertian sandal sudah kita mafhum semuanya, mengetahui semuanya. Dan babnya ini termasuk adalah bab zinah wal ibas, bab perhiasan atau pakaian, karena sesuatu yang dikenakan oleh seseorang dan dikenakan oleh kakinya sebagai bentuk penjagaan, perlindungan kaki dari hal-hal yang membahayakan, ya, dari tanah juga dari kotoran dan sebagainya. Maka dalam pembahasan ini ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum, termasuk sebagaimana kaidah dalam hal jadi kita membahas di bab ke-8 terdahulu, bab pakaian Rasul alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kaidah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq. Rasulullah SAW bersabda, "Kulu wasrabu wal basu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhila." Makanlah kalian dan minumlah kalian, wal basu, dan berpakaianlah kalian atau kenakanlah, termasuk bab libas adalah mengenakan sandal. Maka itu sesuatu yang dikenakan. Kalau pakaian di badan, nah, kalau sandal sepatu di kakinya. Watasodaku, dan bersodakohlah kalian dengan syarat yang harus dipenuhi adalah min ghairi israf, tanpa berlebih-lebihan. Nah, tanpa berlebih-lebihan, sekadarnya. Nah, jangan menjadi bahan untuk kebanggaan, kesombongan, keangkuhan. Nah, ini yang bahaya. Wala makhilah, wala makhilah, dan jangan ada unsur kesombongan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Imam Ahmad, hadisnya sahih, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Tidak akan masuk surga orang yang ada pada hatinya seberat biji sawi dari kesombongan. Lantas ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna sawbuhu hasanan wa na'la wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dia senang pakaiannya itu bagus dan sandarnya juga bagus? Rasulullah SAW menjawab, bukan menjadi ukuran bagusnya pakaian atau bagusnya sandal yang dikenakan, tapi kaidahnya adalah innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sesungguhnya Allah itu bagus dan mencintai kebagusan. Al-kibru batarul haq wa dhondun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Artinya, sekalipun pakaiannya enggak bagus, sandalnya enggak bagus, pakaiannya compang-camping, sandalnya mungkin ya ini sandal ya terompah dari kayu ibaratnya. Tapi kalau dia menolak kebenaran, itu adalah kesombongan. Dan yang kedua, dan merendahkan atau menghilangkan manusia yang lain. Walaupun pakaiannya cuma nyempeng, walaupun sandalnya terompah dari kayu, tapi dia menghina orang, merendahkan orang, menyepelekan orang lain, itu sudah sombong. Ya, itulah barometernya kesombongan. Nah, pakaian kita termasuk sandal kita, apa yang kita kenakan di badan kita, jangan ada unsur kesombongan, keangkuhan. Ya. Ikhwani fillah jazakumullah Allah wa iyyakum. Dan kita akan kaji bagaimana Rasulullah alaihi wasallam sebagaimana dulu pakaiannya, beliau tidak punya kekhususan pakaian kebesaran, misalnya kewibawaan tersendiri, menunjukkan pangkat jabatan tersendiri dari pakaian. Begitu juga nanti sandalnya. Kahadat timnas, beliau adalah seperti manusia yang lain juga. Tidak ada yang spesial pada pakaiannya khusus atau sandalnya khusus. Ini khusus pakaian seorang nabi atau seorang pemimpin, atau sandalnya nabi atau sandal pemimpin. Dan ini nikmat, alhamdulillah kita umatnya diberikan tuntunan yang sedemikian. Bahkan bagaimana kita mendapati aisyah Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW adalah sederhana. Maka min ghairi israf, jangan berlebih-lebihan, tanpa ada unsur berlebih-lebihan. Bolehlah pakai punya sandal bagus, silakan. Jangan sombong, tapi jangan berlebihan. Nah, sandal aja ada 30 pasang. Nah, setiap kegiatan, nah, nyobanya 1,5 jam. Mana ini yang cocok dengan kostumnya ini, dengan pertemuannya ini? Nah, ini kan sudah israf ini. Sudah israf. Sebagian orang kan demikian. Koleksi sendalnya, sepatunya sudah banyak yang luar biasa. Nah, setiap mau ada acaranya sampai makan waktu untuk persiapan. Min ghairi israf wala makhilah. Jangan berlebih-lebihan dan jangan yakni membawa ulat sombong. Ini tuntunannya. Babnya adalah demikian. Hadal bab masa bakal dikruh fi babil libas. Maka diterangkan oleh Syekh Razak bin Abdul Muhsin Al-Akbar. Bab ini sebagaimana yang lalu pembahasannya pada bab libas. Nah, ya ini seseorang itu silakan mau mengenakan imamah, gomis atau jubah, nah, ataupun sandal, sepatu, malam yunha anhu syara'. Selama itu dalam konteks tidak dilarang oleh syariat. Nah, juga tadi yang dilarang adalah kalau sudah berlebihan, kalau sudah membawa kita kepada kesombongan. Nah, ikhwan fil din azani Allah ya. Kenapa? Asalnya pada itu semua adalah al-ibahah. Satu yang boleh, mubah, hatta yang dalil ala tahrim syai'. Hingga kalau ada dalil yang khusus yang menyebutkan larangan. Sebenarnya dalam berpakaian, pakaian pada asalnya boleh, silakan. Kecuali pakaian yang dilarang, yakni konteksnya larangan ini misalnya. Itu sebagai pengkhususan dari sifatnya yang umum. Nah, ini bab sandal yang akan kita kaji. Termasuk yang perlu kita ingatkan ikhwan fil din azani Allah yaitu di sini adalah penyimpangan bukan hanya sedikit orang di zaman kita ini, yakni adanya keyakinan khurafat dan takhayul berkaitan dengan gambar sandal Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, kalau kita cicing ya, untuk menunjukkan bukti bahwa itu. Nah, misalnya kita lihat keutamaan gambar sandal Rasul. Kenapa? Karena itu banyak. Yang sering kita dapati adalah gambar sandal Rasul alaihi salam itu di peci di kolam suah. Sampai berapa anak itu saya ingatkan santri kita itu. Karena awalnya ya dari desa tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa ini ada kaitannya dengan keyakinan-keyakinan khurafat dan takhayul sebagian orang. Nah, tadi juga. Nah, satu contoh ini banyak yang memuat masalahnya sehingga sangat-sangatlah gampang untuk mencarinya. Gambar atau lukisan sandal Rasul alaihi salatu wasalam. Perhatikannya, di antaranya disebutkan di sini ada 10. Saya bacakan. Dan katanya, yang di sini disebutkan faedah atau manfaat ini adalah sudah mujarab. Nah, mujarab ini kalau sudah kata mujarab ini lah. Nah, banyak orang yang tertipu di. Nah, ikhwan fil din azani dalam keadaan akidah kebanyakan manusia tidak di atas akidah yang benar. Tidak di atas akidah yang lurus, sehingga rentan dengan semacam ini yang tidak ada di situ didukung sama sekali dalil, padahal itu permasalahan akidah itu harus di atas dalil qat'i, dalil yang pasti dan sahih. Saya sebutkan di antaranya. Satu, orang yang selalu membawanya, gambarnya ya, akan selamat dari gangguan pengacau dan dari orang yang berbuat hasad. Bila wanita hamil membawanya di tangan kanannya ketika akan melahirkan, maka proses melahirkan akan digampangkan. Ya. Siapa sih orang mau melahirkan diakuin gampang? Kalau nggak ada akidah, nanti nyuruh suaminya carikan gambar sandal Rasul, pegang terus dengan akidah yang benar. Nah, yang ketiga, mendapatkan penjagaan dari sihir. Yang keempat, orang yang selalu membawanya akan diterima di masyarakat. Nah, apalagi kalau mau apa kampanye. Nah, cukup bawa pakaian atau pulang suap gambarnya, yaitu sandal Rasulullah SAW. Dan akan dapat melihat beliau Rasulullah SAW dalam mimpi dan menziarahi Rasulullah. Nah, bila tentara yang membawanya, maka pasukannya akan menang. Bila dibawa ke bepergian, baik darat maupun laut, maka akan selamat. Bila ditaruh dalam rumah, maka rumah tersebut tidak akan terbakar. Nah, bila ditaruh dalam barang dagangan, maka barang dagangan itu tidak akan dicuri dan laris. Nah, macam-macam ikhwanul azan ya Allah. Jadi, nah ini yang di kepala ada sendiri, dan orang yang menaruh gambar tersebut di atas kepalanya, maka Allah akan memenuhi apa yang dicita-citakannya. Mungkin itu yang bikin banyak apa benci ada gambar. Nah bentuk gambar saya tunjukkan aja biar kita tahu yang masyhur, gambar sandal Rasul. Nah, yang banyak termuat di depan jenazah Allah itu, masya Allah. Sekarang ada bentuk lukis-lukisan apa Arab-Arabnya ini. Ya lihat ya, ini sering kita dapetin di peci-peci biasanya. Di sini besar, sini pinggir-pinggir kecil gitu ya. Nah, yang bentuknya ini, tapi ada kan banyak macam bentuk. Nah ini, ya. Ada hampir-hampir yang seperti ini, tapi enggak. Tapi harus diperhatikan betul, ya, ini perbedaannya antara satu dengan yang lain. Nah, ini ada yang dipakai sebagai jimat, ada yang sebagai raja, ada yang di kepala, yang itu tadi mungkin keyakinan orang ikhwan bin Azan ya Allah, di mana di kalangan ikhwah kita, termasuk anak-anak kita, ya sebenarnya pengen beli peci begitu aja, cuma gak nyadari kalau di situ ada tersisip, ya ini kerjaan orang-orang yang tidak benar. Nah, baru waktu itu. Sekali lagi, itu semua tidak ada dalil yang mendukungnya sebagai akidah, keyakinan yang rusak, termasuk khurafat, takhayul yang kita harus bentengi diri dan keluarga. Makanya saya tunjukkan tadi. Nah, yang belum sadar selama ini atau belum kenal, biar kenal. Nah, baik. Kita masuk pada pembahasan hadis bab majah finah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Basar qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad bin Basar menceritakan kepada kami Abu Daud atau Yalisi menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah. Beliau berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kaifa kana na'lu Rasulillah SAW, bagaimanakah sandalnya Rasul alaihi salatu wasalam. Pertanyaan seorang tabi'i kepada sahabat, bagaimana sih sandalnya Rasul alaihi salatu wassalam? Qala, maka Anas bin Malik menjawab, lahuma kibalan. Sandalnya Rasulullah itu punya dua tali. Nah, kibal itu adalah ikhwan bidazani Allah yakum, dua tali yang maknanya zimam. Nah, yang kemudian terikat menjadi satu di bagian depan. Nah, terikat di bagian depan bertemu, nah, dan sebagai penjepit untuk jari kaki. Ya kalau kita istilahkan kayak sandal jepit, ya kan? Ada talinya, kamu di depan sebagai penjepit. Itu kibal. Nah, kibalan dua tali yang bertemu di bagian depannya yang akan dijepit jari kaki. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 5857, dan juga Imam At-Tirmidzi sendiri dalam sunan beliau atau jami beliau, jami Imam At-Tirmidzi. Nah, ikhwan bin Azan ya Allah yakum, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkhabarkan tentang sandal Rasul alaihi salatu wasalam dari pertanyaan muridnya seorang tabi'in di Qatadah Ibn Qiyamah As-Sadusi rahimahullah taala, termasuk kibar dari tabi'in, dan beliau termasuk dikenal sebagai ahli tafsirnya dari kalangan tabi'in. Selain itu juga dari si ahli hadisnya beliau, Anas rahimahullah, bertanya kepada Anas dan Anas memberitahukan sandalnya Rasul alaihissalam itu memiliki dua tali. Nah, artinya seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, yakni ada kebiasaan di zaman itu. Nah, bukan berarti khusus kalau sandalnya selain Rasul adalah tidak demikian, ya, sandal pada umumnya. Nah, sehingga perkara adah yang demikian ini apakah kemudian menjadi sunnah? Nah, apa yang menjadi sunnah? Ikhwan fillah jazakumullah yakum, maka sebagaimana pakaian, kalau di situ ada babnya adalah perkara itu ditunjukkan ada keutamaan, maka itulah masuk sunnah. Kalau tidak, maka sebagai wajarnya ya ini ada kebiasaan. Walaupun sebagian ulama berpendapat kalau kebiasaan kita niatkan ikut Rasulullah, maka bagian sunnah. Tapi itu adalah tidak Rasulullah SAW memakainya suatu kebiasaan yang ketika kita memakainya itu tidaklah termasuk bagian dari sunnah, karena itu ada. Kecuali yang disebutkan adanya utama seperti pakaian yang sudah kita bahas, yaitu pakaian yang berwarna putih. Nah, karena itu adalah pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW. Pakaian yang Rasulullah SAW memerintahkan kita termasuk mengkafani jenazah jenazah kita berwarna putih. Nah, ini baru ada sisi keutamaannya dari sisi sunnah. Ketika itu kita niatkan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi ya, perkara-perkara yang mubah. Nah, bukan berarti misalnya ya, oh yang lain beli Pajero, beli light racer, kamu kok belinya unta? Ya ini kan tunggangannya Rasulullah. Nah, berarti itu sunnah. Nah ini keliru, karena adanya kendaraan waktu itu ya unta, ya. Atau Rasulullah pernah menunggang keledai bahkan, karena itu ada babnya. Sementara tidak ada sisi lain dalil yang menunjukkan ke keutamaan. Nah, bukan pula berarti waktu belinya Suzuki Yamaha itu menyelisih sunnah. Harusnya belinya unta atau keledai. Nah ini lebih salah lagi. Karena perkara sarana mubah itu adalah kembalinya kepada air. Selama itu tidak ada larangan, ya fadl. Nah, kecuali kalau ada dalil misalnya keutamaan naik unta gitu. Nah, mungkin ya kita ahli sunnah akan rame-rame juga tuh yang punya unta ya. Nah, tidak ada dalil. Jadi paham ya? Nah, selanjutnya hadis selanjutnya, hadis yang kedua pada bab ini, qala hadatsana Abu Qurayb Muhammad ibn Alla qala hadatsana Waqi an Sufyan an Khalid al-Hadda an Abdullah ibn al-Haris ani bin Abbas qala kana lina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani masniyun siraquhuma. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan hadisnya sahih. Nah, belum menyebutkan riwayatnya, sanadnya sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana lina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani masniyun siraquhuma, adalah sandalnya Rasul alaihissalam memiliki dua tali, nah yang serupa di duanya, dua tali. Qala hadatsana Ahmad, ini hadis ini adalah sama maknanya dengan sebelumnya. Qala hadatsana Ahmad bin Malik, qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, qala hadatsana Isa bin Tahman, qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini lahuma kibalani. Qala wa hadatsani Thabitun Ba' an Anas annahuma kanata na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis akhrajahu Al-Bukhari. Nah, juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari cuman lafadznya jardawain. Nah, jardawain. Yang artinya satu hari, kata Isa ibn Tahman, seorang tabi'in juga. Suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengeluarkan kepada kami dua sandal jardawaini lahuma kibaran. Dua sandal terbuat dari kulit yang sudah tidak berbulu. Nah, kulit yang sudah tidak berbulu. Karena biasa kulit ada yang masih dipertahankan bulunya, untuk dua sandal sepatu, atau yang sudah tidak berbulu. Dan ini sandal yang tidak berbulu. Yang keduanya memiliki dua tali. Nah, yang memiliki dua tali seperti tadi ibarat qala fahadatsani Sabit ba'an Anas, dan menceritakan kami kepadaku Sabit. Nah, setelah itu dari Anas, annahu makana tanak lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keduanya adalah dulunya sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tambahan di sini, selain dua punya tali, bahan yang digunakan sebagai sandalnya Rasul alaihi wasallam saat itu adalah yakni jardawain, yakni kulit yang lasa ro'alima, yang sudah tidak berbulu. Nah, kulit yang sudah tidak berbulu. Ikhwan fillah jazakumullah khairan. Nanti di akhir di pembahasannya akan disebutkan, karena seperti ini dipertahankan oleh sahabat diantaranya, sampai Anas radhiyallahu anhu pernah menunjukkan tentang sandalnya Rasul alaihi wasallam, hukum tabarruk bi asarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum tabarruk dengan barang-barang yang itu memang bersentuhan langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jelas yang kita tanbih di awal tadi, kecuali nah seperti gambar, jelas tidak ada nas yang mendukungnya, nah, atau yang penguat sebagai amalan tersebut. Hadis berikutnya, qala haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari radhiyallahu anhu, al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik qala haddatsana Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maghburi an Ubayd ibn Jurayj annahu qala li ibni Umar ra'aituka talbasun ni'al sibtiyah qala inni ra'aitu Rasulullah SAW yalbasun ni'al alati laisa fiha sa'rul wa yatawaddu fiha fa ana uhibbu an albasaha. Nah, riwayat ini sampai kepada Ubayd bin Jurayr, beliau mengatakan, aku berkata kepada Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ikhwan bin Azani Allah yakum, kita mengetahui beliau adalah seorang sahabi, di antara sahabi yang bersemangat sekali untuk mengikuti apa yang pernah dijalani oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, termasuk dalam hal pakaian, termasuk dalam hal sendal seperti itu. Pengen mencocoki Rasul alaihi wasallam. Dan inilah yang sebagian ulama berpendapat dalam perkara yang mubah, ketika itu kita niatkan mengikuti Rasulullah, bukan mengkhususkan, tapi mengikuti, memang mencintai karena Rasulullah SAW pernah melakukannya atau memakainya, maka itu termasuk niat sunnah, niat yang dihitung padanya sunnah. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh yakni Ubayd bin Jurayz bertanya kepada Abdullah bin Umar, ra'aituka talbasun ni'al sibtiyah, aku melihat kamu, mendapatimu memakai sendal as-sibtiyah. As-sibtiyah ini nisbah kepada sibti. Nah, yaitu kulit sapi yang madhuh, yang sudah disamak. Nah, yang sudah disamak yaitu dihilangkan. Nah, yakni tidak ada bulunya. Kamu, aku lihat kamu pakai sendal terbuat dari kulit sapi yang sudah disambang. Nah, kalau dia menjawab, ini ra'aitu Rasulullah SAW yang basuni alati laisa fiha sa'r. Aku melihat Rasulullah SAW memakai sendal yang padanya tidak ada bulunya. Jadi kulit yang sudah halus, yang tidak ada berbulu. Wa yatawaddau fiha, dan beliau berwudu. Nah, menggunakannya. Fa ana uhibbu an albasaha, aku pun senang untuk memakainya. Nah, jadi ucapan Abdullah bin Umar ini, hamdulillahi Allah yakum, menguatkan pendapat sebagian ulama bahwasannya perkara itu walaupun ada kebiasaan yang tidak ada sebenarnya kekhususan dan tidak ada sisi yang bukan keutamaan, bukan sunnahnya, tapi ketika itu dijalani mengikuti Rasulullah SAW, maka termasuk bagian sunnah karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW hendak mencocoki Rasul alaihi salatu wassalam. Ini berdasarkan seperti riwayat Abdullah bin Umar. Beliau melakukannya karena ana uhibbu al-basaha, aku senang untuk memakainya karena Rasulullah SAW juga memakainya. Karena Rasulullah SAW, beliau melihat Rasulullah SAW memakainya. Artinya, nah, sesuatu yang dipakai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia ingin mencocokinya dan senang juga memakainya. Hadis berikutnya, qala haddatsana Ishaq ibn Mansur, qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an ibni Abi Dir an Saleh maula Tau'amah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana lina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga ikhwan jazani Allah wa'alaikum dikeluarkan mula oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, termasuk hadis yang tadi, hadis Anas bin Malik, ada juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sementara ini adalah dari sahabat Abu Hurairah. Berarti sudah lewat bagi kita hadis Anas, hadis Abdullah bin Umar, dan yang ketiga ini hadis Abu Hurairah. Tadi satu, yaitu hadis Abdullah bin Abbas. Hadis Abdullah bin Abbas. Karena lina li Rasulullah SAW kibala, adalah sandalnya Rasulullah SAW memiliki dua tali. Nah, memiliki dua tali. Hadis ini semakna dengan hadis Anas, hadis Ibn Abbas yang sudah kita lewat. Qala haddatsana Ahmad ibn Mali, qala haddatsana Abu Ahmad, qala haddatsana Sufyan an Sudi, qala haddatsani man sami'a Amr ibn Quraish yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini mahsufatain. Hadis dari sahabat Amr ibn Quraish. Ini termasuk hadis yang jarang kita dapati nama sahabi meriwayatkan, yakni Amr ibnu Quraish. Amr ibnu Quraish, mungkin di antara kita baru dengar ini, mungkin ada Amr ibnu Quraish. Nah, kalau seperti Abdullah ibnu Amr ibnu As sudah sering, tapi Amr ibnu Quraish beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW yusalli fi na'lain mahsufatain. Aku melihat Rasulullah SAW salat, nah, mengenakan dua sandal mahsufatain. Dua sandal mahsufatain. Nah, pengertiannya mahsufatain adalah mahruzatain. Nah, yakni kharzuha bi ayyudamma ba'du ajza'iha ila ba'd. Nah, ya, ini sandal, dua sandal yang satu dengan yang lainnya saling dikaitkan. Ada talinya. Nah, ada tali mahsufatain. Dikaitkan dengan adanya tali. Bagian satu sisi dengan sisi yang lain. Nah, kata beliau, aku melihat Rasulullah SAW sholat menggunakan dua sandal mahsufatain. Di sini iman dan zaniyallahu iyyakum ada tambahan faedah. Naam, yakni Rasulullah SAW salat dengan memakai sandal. Dan ini termasuk sunnah. Naam, salat memakai sandal. Disebutkan oleh beliau faedah. Wa fil hadis salatuhu binna'lain. Pada hadis ini terdapat faedah sholatnya Rasulullah SAW dengan memakai dua sandal. Dan yang demikian sahih dari beliau Rasulullah SAW, baik secara hadis qauliyah maupun fi'liyah. Yang kita baca ini tadi hadis yang sifatnya fi'liyah, diceritakan oleh sahabat melihat Rasulullah SAW sholat memakai sandal. Nah, iman ibadah zaniullah yakum. Nah, dalam hadis yang fi'liyah juga adalah yang dikeluarkan Imam Abu Dawud. Nah, ketika Rasulullah SAW memberitahukan siapa yang sholat memakai sandal ketika dia mau masuk masjid, maka tengoklah bawah sandalnya. Kalau itu ada najis, maka gosokkan. Cukup digosok ke tanah untuk mensucikan sandal dari najis. Nah, ya, cukup digosokkan di tanah kalau ada najisnya. Lalu setelah itu memakai sandal. Nah, dalam hal ini ikhwan bimbingan para ulama, ini sunnah, tidak wajib. Maka penerapannya adalah selama itu aman dari fitnah. Artinya aman dari fitnah itu memakai jangan menimbulkan fitnah. Nah, jangan menimbulkan fitnah. Ada di kesempatan-kesempatan masjid-masjid tertentu itu biasa dilaksanakan, silakan laksanakan. Haji sudah biasa, orang menerimanya, tahu semuanya. Tapi kalau di masjid umum, antum pakai, nah, sandal yang antum pakai, datang sandal-sandal yang lain yang kena kepala antum. Jadi, ya itu kalau itu masih mending, tidak. Kemudian ribut, nah, jamaah, pada belum tahu. Dan apalagi masjid-masjid yang subhanallah ya, ambalnya bagus-bagus. Nah, bahkan di antara mereka ada ini penghinaan rumah Allah. Nah, pakai sandal. Justru antum kalau ya, kecuali di Madinah saya belum mendapatinya ya, kemungkinan cenderung. Tapi kalau di Masjidil Haram itu malah alhamdulillah. Nanti kalau antum kesana sama tak, sholat pakai sandal, aman tuh. Di Masjidil Haram. Nah, aman malam. Kecuali nanti ada orang yang usil yang enggak tahu bukan. Tapi ya malah askar-askar atau HA mama runa yang membiarkan enggak apa-apa. Karena tawaf juga pakai sandal. Nah, itu. Ikhwan bin Azani Allah. Laksanakan selama itu memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan karena justru menimbulkan fitnah, maka menjauhi fitnah lebih didahulukan daripada menjalankan sunnah. Antum di rumah, alhamdulillah, siapa yang nentang? Tidak ada. Nah, kalau antum belum pernah amalkan, ya sunnah loh. Ya, salat bersendal. Nah, suatu kali ditanyakan Imam Razani Allah, kalau memang masjid-masjid ahli sunnah misalnya disediakan sandal di dekat pintu supaya dipakai. Nah, ini juga tidak ada sunnah yang mengkhususkan sandal untuk orang-orang yang sholat. Yang tidak ada sunnah, tidak usah. Nah, dengan alasan nanti kalau dari luar kotor, ya sudah kita sediakan aja sandal bersih di dekat pintu supaya dipakai untuk sholat. Ini juga tidak ada sunnahnya, tidak ada mengkhususkan yang demikian. Tidak pernah diamalkan salafnya, tidak usah. Ya, intinya kalau ada kesempatan atau tempat yang memungkinkan untuk mengamalkan sunnah seperti ini, silakan. Nah, ya silakan untuk mengamalkannya. Nanti akan kita bahas tersendiri ikhwan wa akhwat di akhir dari pembahasan faedah-faedah secara fikih dalam masalah sunnah yakni sandal ini. Datang fatwa lajnah disebutkan ikhwan wa akhwat yaqum, kata beliau. Nah, fala iskala fi jawazihi ingdama takunu ardul masajid turaban wa hasba au takunu shalah fi sahra lakin ba'du an furishatil masajid bil furasil fakhirah fil ghalib yang bagi lima dakhal masjid ayah lakna alai riayatan dinadhafatil furas. Kata yang disebutkan dalam fatwa lajnah ad-daimah yang diketuai oleh Syekh Ibnu rahimahullah taala, maka yang demikian memakai sandal ketika sholat ini tidak ada masalah tentang bolehnya dan disunahkannya bahkan di masjid-masjid yang masih dari tanah. Nah, dari tanah atau dari pasir. Nah, atau sholat itu di sahra, di padang pasir. Namun setelah masjid-masjid itu dipasang ambal dengan ambal-ambal mewah yang bagus dan umumannya, maka sepantasnya bagi orang yang masuk masjid tersebut untuk melepas kedua sandalnya untuk menjaga kebersihan. Nah, waman andi takdil musallin bimakot yusibul furas mimma fi asfalil ahdiyah min qadarat wa ikanat tahirah. Dan untuk mencegah terjadinya nanti sifatnya gangguan bagi orang-orang yang sholat ketika terkena pada yakni ambal-ambal tersebut, nah sesuatu yang bersifat kotoran, nah bersifat kotoran sekalipun nampak itu bersih. Demikian disebutkan fatwa walajnah, artinya ikhwan dirahmati Allah yakum, laksanakan amalan sunnah tersebut di tempat atau di kesempatan yang tidak mengundang. Allah ibarik. Jangan terlalu semangat dengan modal sunnah, tidak peduli dengan sunnah-sunnah yang lain. Nah, sunnah yang lain diantaranya adalah tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia. Nah, selama itu amalan bukan perkara yang fardu, bukan perkara yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sementara di sini yang kita bahas tambahan faedah dari sini. Termasuk adalah Rasulullah SAW sholat memakai dua sandal. Insya Allah nanti akan kita tambah, cuman penempatan pengamalannya. Makanya saya asum untuk kita misalnya di rumah kan sholat sunnah pakai sandal. Nah, alhamdulillah tidak ada halangan untuk mengamalkan sunnah. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa'afiru da'wanan alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Afaturu.